bagai asmara yang selalu meminta membulur saja menanti datang sang pemilik hati rela menanti sejak terbit mentari. Berbagi segala isi di hati, cayakan sanubari dalam bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita.